majukan diriku dan anggap ku tak ada. Tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Janjikan